Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'am al-maula wa ni'am al-nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, 'ala ni'matil iman wal islam. الحمد لله رب العالمين على جميع نعم التي لا تحصى أبدا وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا من أيدينا نورا من خلفنا نورا ومن فوقنا وتحتنا نورا يا نور السماوات والأرض يا الله Segala puji hanyalah milik Engkau. Tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri hambamu ini, karena segala puji hanyalah milik Engkau, ya Allah. Sampaikanlah salam salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang beriman, anak-anak kami. Ya Allah, ampunlah dosa suami kami, istri kami, keluarga kami, saudara kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, wahai yang Maha Pengampun. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan dosa kami sebagai penghalang kami dari cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami, ya Allah. Bukalah pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami, sehingga cahaya-Mu bisa sampai dalam hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, dan tutur kata kami. Ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, hamba-hamba-Mu yang soleh. Lindungilah diri kami, keluarga kami, anak kami dari segala perbuatan yang mengundang kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hanya mengharap ridha-Mu. Lindungilah kami dari kemurkaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله. الحمد لله. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maaf, saya kurang sehat, harus minum obat per 8 jam, jadi kurang fit. Dan mohon maaf yang berpuasa, jadi saya, ini Pak Akmal tentunya ada minuman ini nih, gitu. Biasanya nggak ada, karena biasanya Senin Kamis ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya akan melanjutkan kajian kemarin tentang umur, ya, kajian umur. Kelah di dalam ayat Al-Quran, bahasa umur ini adalah yang sifatnya ada yang nominal angka yang disebut dengan kuantitas, ada yang esensinya, substansinya yang disebut dengan kualitas. Ini melanjutkan kajian sebelumnya. Ini surat Fatir menunjukkan bahwa manusia itu tidak maju, tidak mundur. Umurnya sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Tapi nanti kita lihat, walaupun ajal belum tiba, Allah nambah bonus. Bonusnya salah satu dengan amal soleh, dengan silaturahmi. Bahkan musibah-musibah yang hampir merenggut nyawa kita ditutup dengan sedekah kita. Tapi satu-satunya amal ibadah yang apabila ajal sudah datang dan malaikat pencabut nyawa sudah ingin menarik nyawa kita, diberhentikan oleh Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini satu-satunya hadis Rasulullah SAW. Saya bercerita dulu. Ketika itu, kalau sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Ashab Rasulullah, sahabat Rasulullah, ini sahabat namanya. Kalau Isa Al-Hawariyin, kalau Isa Al-Masih namanya Al-Hawariyun atau Al-Hawariyin, itu murid-murid Isa Al-Masih. Kalau zaman sahabat, kalau Nabi adalah sahabat, murid-muridnya Al-Hawariyin. Kelebihan Isa Al-Masih bukan saja menyembuhkan penyakit, bukan saja menghidupkan orang meninggal, tapi dia bisa memprediksikan dia mau meninggal atau tidak. Itu dengan izin Allah. Jadi saya kemarin belum menjawab WhatsApp, karena WhatsApp yang pertanyaannya banyak sekali. Dia ngirim orang India kalau nggak salah, diterjemahkan bahasa Indonesianya. Dia katanya seorang ustaz di masjid khotib khutbah, RD masuk Kristen gara-gara ternyata Nabi Isa lebih menunjukkan sebagai Tuhan di dalam Al-Quran daripada Nabi Muhammad. Saya dikirim siapa saya tidak tahu. Saya belum jawab karena belum ada waktu. Nah, kemarin kita keluar kota, ada yang kita urus, itu sekolah, kita ngurus sekolah. Mohon doanya saya bisa mendapat memberikan kontribusi tentang karakter di sekolah itu. Karena sekolah sekarang banyak unggulan dalam ilmu ini, tapi akhlak yang terpenting. Nomor satu adalah akhlak. Nah, jadi saya belum sempat menjawab WhatsApp, mungkin Bapak Ibu yang mengirim ke saya tidak tahu. Orang itu menggambarkan ternyata dalam Al-Quran, Isa itu anak Tuhan, bahasa dia gitu. Digiringlah ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang salah, yang sesat. Saya belum menjawab. Baik lagi, Isa Al-Masih mempunyai kelebihan. Itu dengan izin Allah. Ketika ngaji seperti ini, ada orang yang menuju ke hutan. Kemudian Isa Al-Masih mengatakan, ajalnya tidak lama. Dia tidak akan kembali. Berarti dia akan kejadian apa di hutan tidak tahu, akan tiba ajalnya. Ini mukjizat dari Allah, kelebihan diberitakan oleh Allah. Setelah itu, para hawariin maksudnya sahabat Isa Al-Masih hanya diam karena wah ini orang mau mati ini, karena selama ini prediksi Isa adalah benar. Tibalah siang sore menjelang malam, keluar dia dari hutan. Para hawariun yaitu murid-muridnya Isa Al-Masih memandang beliau, memandang Rasulullah. Isa itu adalah Rasulullah. Ketika memandang, Isa mengerti. Pandangan itu menunjukkan, kok masih hidup? Gitu kan? Katanya udah mati, gitu. Kira-kira gitu. Dia hanya senyum, saya mengerti kenapa engkau memandang aku. Tanyalah, apa yang terjadi? Nah, ini akan diajarkan. Datanglah Al-Hawariyun bergegas, penasaran. Kalau kita di sini ada Nabi terus ngomong begitu juga kita penasaran, kita samperin ada apa yang terjadi pada diri engkau, gitu kan? Pasti penasaran. Dia mengatakan, dia ini ke hutan itu kerjaannya ngambil kayu bakar, dijual. Jadi dulu waktu saya masih sekolah di Gontor, itu setiap pagi kita ngeliat orang keluar dari hutan membawa kayu bakar. Saya rasa sampai sekarang juga saya tidak tahu, masih sampai sekarang atau tidak tahu ya. Udah. Padahal yang kita dapat biasanya di dalam komik-komik doang kan, mencari kayu bakar dijual sama sekarang, enggak, masih ada ternyata ya. Jadi kalau saya lari pagi ke sawah, itu orang-orang bawa kayu bakar dijual itu. Insya Allah. Ditanyalah pemuda ini yang penjual kayu bakar dari hutan itu, apa yang terjadi? Adakah kejadian ingin merenggut nyawa Anda? Bagaimana kalian tahu? Itu betul. Harusnya saya meninggal dunia. Bapak Ibu pernah dengar kisah ini? Nah, pasti pernah dengar. Karena sudah saya terangin ini tadi. Apalagi yang biasa ikut pengajian saya. Saya membaca di buku ini tentang kisah ini, Masya Allah, iya betul juga. Maka jangan melepas dari amal soleh. Apa yang terjadi? Jadi ketika dikumpulkan itu kayu bakar, diangkat, terdengar jelas sekali desiran ular. Pedu kupingnya gimana gak denger. Udah melilit tinggal dipatok, mati. Sedikit lagi harusnya wafat. Dan dia banting. Tidak sempat ular itu menggigit lehernya. Padahal sudah nempel di sini, kepalanya sudah nempel. Lalu bersatu dengan kayu. Hawariyun ini, yaitu sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, Isa al-Masih, mengembalikan kepada Isa al-Masih. Betul, dia hampir meninggal dunia. Kenapa masih hidup? Isa mengatakan, tanya lanjut, apa yang terjadi sebelumnya? Nanti ya, kisah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, apa yang terjadi sebelum memasuki hutan itu? Oh iya, dalam perjalanan aku menuju hutan, ada orang meminta saya makan karena dia belum makan. Sementara saya bawa bekal untuk ke hutan. Jadi kalau kita ke hutan pasti bawa bekal. Sama lah sampai detik ini kalau saya ke Mentawai pasti bawa nasi bungkus. Ya. Kalau enggak ya lapar gitu kan. Harus bawa nasi bungkus. Ya sekuat-kuatnya nasi bungkus. Apalagi kalau kecemplung air semua. Saya pernah bawa nasi bungkus kecemplung balik kapalnya. Begitu hujan lebat, gara-gara hujan untuk wah itu masih Allah lapar banget gitu. Ya pengalaman lah ya. Alhamdulillah. Kemudian saya mikir, oh kalau saya bawa maka saya kenyang, kalau saya kasih saya lapar. Akhirnya dikasihlah makanan itu. Ketika dikasih makanan itu, Isa al-Masih itulah yang menyebabkan dia tertahan, ditambah umur itulah menutup, sedekah itulah menutup pintu musibah. Bapak Ibu yang cinta Allah, pasti dalam hidup Anda pernah hampir merenggut nyawa Anda pasti. Kejadian apapun, mobil, mau apapun namanya. Kok selamat, coba flashback, apa yang telah Anda lakukan? Mungkin berbakti sama orang tua, mungkin sedekah sama orang, mungkin bantu orang. Maka itu kalau hadis Rasulullah, wallahu fi'anil abdi madamil abdu fi'an yakhi, Allah itu selalu menolong hamba selama dia selalu nolong orang lain. Berarti hidup kita akan selalu ditolong. Maka susah bagi saya kalau orang minta tolong ke saya katakan tidak. Makanya konseling walaupun sampai malam, nanti sampai malam, setiap Senin sampai malam. Kita tolong semampu kita. Dan yang lebih dasarnya lagi, kebaikan kita itu diwariskan ke anak kita. Kita ayat Al-Quran, oleh itu surat Kahfi. Oleh itu surat Kahfi. Jadi kalau Bapak Ibu baik, berbuat baik, kita sudah meninggal, yang diwariskan bukan hanya harta tapi amal soleh. Nah, amal soleh itu bukan hanya untuk diri kita tapi untuk keturunan kita, keluarga kita. Kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya. Ketika Nabi Khidir pada episode ketiga, pertama kan tentang perahu, yang kedua tentang anak kecil dibunuh, yang ketiga tentang dinding yang dibenerin, yang direnovasi. Itu kan karena orang tuanya dulu soleh kan? Yang episode ketiga, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Berarti orang tuanya dulu soleh. Ada harta orang tuanya di sini untuk anak-anak mereka. Subhanallah. Mohon maaf. Kadangkala ibu bapak yang sekarang ini mendapatkan rezeki, kemudahan, itu hasil dari kakek nenek kita, kesolehan mereka. Jadi jangan menepuk dada dulu. Jangan-jangan karena kesolehan orang-orang sebelum kita. Jadi warisan itu bukan hanya harta, tapi kesolehan. Nah yang kita bahas sekarang, ilal ladzina amanu wa amilu soh. Ini Bapak Ibu yang baru bergabung, ini kita membahas tentang umur, karena wal asri yang kemarin. Bukan kemarin, minggu yang lalu maksud saya. Kalau dalam surah Al-Baqarah, orang-orang Yahudi ingin nambah walaupun 1000 tahun, ingin ditambah. Tapi nominal angka walaupun ditambah itu tetap 0. Seribu dikali 0 berapa? 0. Sejuta dikali 0, 0. Enggak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah neraka. Berarti nominal angka tidak ada artinya. Bertambah umur nominal tidak ada artinya apa-apa. Kemarin kita bahas salah satunya adalah nominal angka dengan kualitas ya. Kemarin ilal ladina amanu. Baik. Kalaulah di dalam ayat Al-Qur'an ada kata-kata iman, jangan dipahami percaya saja. Karena percaya dalam tradisi kita adalah yakin saja. Itulah dibahasakan oleh orang-orang emotional quotient dengan spiritual quotient ataupun ESQ. Kecerdasan emosional dan spiritual. Salah. Itu benar untuk agama lain. Agama Islam tidak. Karena agama Islam imannya harus berdasarkan ilmu. Maka ayat yang pertama kali turun bukan percayalah, bukan dirikanlah sholat, tapi iqra, disuruh mikir. Di situ perbedaan Islam dengan ajaran agama lain. Maka itu tidak kenal fanatisme di dalam Islam. Karena fanatisme mematikan akal. Pokoknya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, Trinitas. Pokoknya ada Tuhan bumi, Tuhan dewa laut, Tuhan laut, Tuhan bla bla, Tuhannya banyak, dewa ini, dewa ini, dewa rumput, dewa bumi, dewa laut, banyak macam. Dewa yang menghancurkan, dewa yang membangun, gitu. Untuk agama lain maksudnya. Sayangnya Indonesia punya kapal perang, kapal besar namanya Dewa Ruci. Padahal mayoritas umat Islam. Kacau ya. Kalau saya jadi presiden, saya rubah nama-nama yang agak-agak mistik. Bukan agak mistik, itu the musik, nama musiknya. Baik. Padahal mayoritas kita kan. Baik lagi. Itu tidak masuk akal. La ilmiah. Kita, la ilaha illallah, masuk akal. Maka itu nanti di akhirat, orang-orang yang digiring ke neraka, kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kau tidak berpikir? Gitu. Karena akalnya dimatikan. Kenapa akalnya mati? Karena emosi di atas segalanya. Maka itu kalau emosi naik, level thinking turun, kurva kebalik. Kalau Anda lagi marah-marah, udah gak mikir lagi. Tapi ketika ini jalan, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu tuh jalannya. Lagi ini drop, ini IQ lagi jongkok, emosi naik. Maka itu dalam hadis tidak boleh Anda memutuskan keputusan dalam keadaan marah, nggak boleh. Nah biasanya hubungan suami istri yang hancur. Pulangin aja. Beli sendal kali kegedean satu, pulangin gitu. Gitu. Pulangin aja mas kalau berani. Yang satu nantangin cerai, yang satu siapa takut gitu kan. Aduh, akhirnya kita yang pusing samara lagi. Konseling kita namanya samara sakidah mawadah dan rahmah. Suami saya gak pernah marah Pak Ustaz, tapi sekali marah gak ngomong. Jadi apa yang gak ada di rumah, berapa hari? Tahunan Pak Ustaz, bukan hari, tahun, nggak ketemu, udah nggak mau ngomong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah pulang aja pulang. Kenapa? Saya nggak butuh ibu, saya butuh suami ibu. Akhirnya ketemu. Jadi kadang-kala nggak masuk akal kita. Maka itu di dalam Islam iman ilal ladzina amanu itu harus dengan ilmu. Oke. Ini lanjutkan kemarin bentuknya yang tunggal, bentuk yang jamak. Innal insan satu orang. Illa kecuali orang-orang alladzina orang dari tunggal menjadi jamak. Maka orang itu beruntung kalau berjamaah. Itu dalam urusan dunia juga gitu. Ibu-ibu masak untuk 5 orang dengan 20 orang, murahan mana? 20 orang. Dulu kita mahasiswa satu rumah berapa orang? Minyaknya gorengnya ini sama aja kan, tambahin aja. Nyetak juga gitu, nyetak banyak lebih murah kan gitu. Apapun begitu. Subhanallah. Sholat sendiri sama sholat berjamaah, jelas sholat berjamaah lebih tinggi. Kalau mau untung, harus komunitas yang kita bentuk. Tidak bisa sendirian. Sehebat apapun, mau itu ustadz, mau itu habib, mau itu kiai, pasti ada salahnya, betul, teguran. Itulah masuk illadzina amanu wa amilus shalih. Itu apa? Shalih kemarin apa bahasanya? Sesuai. Ya. Bu anak shalih apa? Dia tahu kan udah ditulis. Bu anak ini orang baiknya luar biasa dengan Bu Suzana tuh, masya Allah ya. Dampingin saya sampai malam. Dahsyat. Amal soleh itu berbuat yang sesuai. Sesuai siapa? Sesuai dengan Allah. Perilaku kita sesuai dengan Allah atau tidak? Kalau komputer ini jalan bagus, hasilnya akan bagus. Kalau ada yang salah, itu nggak bisa ngeprint, berarti ada yang salah. Ajaran umat, ajaran Islam itu bagus, bisa menyatukan umat manusia. Kok nggak nyatu-nyatu? Jangankan umat manusia, umat Islamnya susah banget. Berarti ada yang salah, kira-kira gitu. Berarti ada yang tidak sesuai. Saya ke daerah pondok pesantren, karena diberikan amanat untuk mengelola akses ke pondok pesantren itu masuk naik turun. Biasanya pakai D ke jalan-jalan, baru ke L baru jalan, dia kan ada yang tidak sesuai kan gitu. Pas disesuaikan di jalan. Jadi sesuai itulah dalam bahasa Arab amal shalih. Kalau enggak jalan. Subhanallah. Jadi kalau di dalam rumah tangga kita ribut, suami istri ribut, sama anak ribut, berarti ada yang tidak soleh. Yang dipahami tidak ada orang soleh bukan, ada perbuatan yang salah gitu. Saya bawanya marah aja Pak Ustadz, ada yang salah nggak? Jelas ada, gak usah ditanya. Bawanya gedeg, bawanya marah, dulu ini gedeg, ada yang salah nggak? Jelas ada. Gak mungkin tidak ada. Itulah sesuai atau tidak sesuai. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan analogi gak? Kemarin kita sudah kasih mukadimahnya, tubuh kita itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda hacing, hacing, hacing, udah lebih dari 2 kali berturut-turut, berarti ada yang salah dalam tubuh Anda. Hacing, hacing. Kalau 2 doang tak berhenti, masih normal. Tapi udah 3 kali sudah tidak normal. Itu indikasi betul. Isyarat halo harus berbuat sesuatu. Dahsyat. Kemarin kita sudah pipis juga gitu. Tau-taunya kuningnya seperti coklat. Halo ada yang salah kan gitu. Kira-kira gitu. Yang kolesterol berupuk ke sini kan. Itu gambaran orang belum meninggal dunia, sudah ditinggalkan dunia. Gak boleh makan ini, kolesterol, asam urat, gula darah, itu penyakit. Sudah ditinggalkan dunia, bye-bye. Kasihan. Yang di sana, kalau di sini enggak. Itulah tubuh kita. Ya, tubuh kita. Asam urat itu bagus sekali. Kayak sama, ini sakit. Nelen sakit. Udah ribet sama istri saya, ayo makan mas, nanti sakit lagi terus aja. Aku berlindung dari istri saya kata, ya udah. Karena istri saya maunya saya sehat, saya maunya ibadah, ya udah akhirnya tadi dikasih obat, apa saya tidak tahu, yang penting saya makan aja. Intinya gini, ketika tubuh itu ada yang tidak sesuai, dikasih isyarat oleh Allah dalam tubuh. Permasalahannya adalah jiwa. Jiwa isyarat itu apa? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya tidak tahu mobil ini bagus atau tidak bagus. Yang gampang, bannya bagus apa enggak? Taunya dari mana? Jalan dulu, kok sini, kok sono sih, belok sini kan? Remnya pakem apa enggak? Gimana caranya? Jalan dulu, dicoba. Kalau diantepin enggak ketahuan, betul? Maka itu di dalam hidup kita, ada yang bikin gedek, ada yang bikin kesel, supaya mengukur kesehatan jiwa kita. Saya berbuat baik kepada Bu Susi, ya orang baik, baik. Apa kabar? Biwa apa kabar? Baik. Orang baik semua. Saya tidak tahu saya jiwa saya sehat atau tidak sehat, belum tahu. Biasanya. Mobil kita kalau normal-normal aja biasa. Pas setelah digas, pas naik semakin naik, suara apa lagi? Kalau biasa saja nggak ada suara. Kalau pas digas, ada apa kan? Ada yang sesuatu yang tidak beres kan? Ada yang tidak beres. Subhanallah. Atau ketika ya, remnya kok blong? Jadi waktu saya ke Bandung dengan Pak Wiana, karena sudah kemalaman di Bandung, udah kemana Pak Wiana? Udah, kita tidur di masjid aja yuk. Akhirnya saya tidur di masjid Salman. Sampai subuh lah situ kita malam. Habis itu kita kegiatan lagi paginya di masjid. Sampai asar lah, baru pulang. Karena saya harus ngejar waktu sampai Jakarta, ada kegiatan lagi, kecepatan tinggi di atas 100. Sampai di rumah, saya tinggalin mobil. Dicek istri saya, kok rusak mas mobil? Coba aja. Ke bengkel. Bang bengkelnya bilang, ini remnya blong nih. Ini dari Bandung, gak mungkin kan. Tidak, katanya. Di bengkel gak mungkin. Ini gak mungkin, pasti. Subhanallah, itulah kita bisa bersyukur. Kadangkala kita lupa bersyukur. Kecuali ada hal yang bikin gedek. Pas yang bikin gedek lewat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi kita bisa bersyukur. Nikmat. Ketika ada yang bikin saya berbuat baik, baik. Berbuat baik, baik. Berbuat baik, baik. Responnya baik lagi, baik. Responnya baik. Tanpa Anda sadari, berbahaya. Kok berbahaya? Karena nanti habit of mind Anda berbuat baik itu harus dibalas dengan kebaikan dari manusia. Padahal yang balas adalah Allah. Ketika saya berbuat baik sama orang, terus orang itu tidak baik. Apa ini? Terlihatan. Boleh. Bapak-bapak, ibuku bisa berenang atau tidak, nyemplung dulu di tempat yang dalam, betul gak? Kalau gak ketahuan. Ya kan? Apa? Ya kalau gak ketahuan gak bisa nyemplung, ya mati. Ini lebih jelas kan? Dia tahu gak bisa nyemplung. Hal kamru'un man lam ya'rif qadrahu. Hancurlah seorang apabila tidak bisa mengukur kemampuannya. Ya. Jelas gak nyemplung. Jangan kementawai, bahaya. Ya kalau lagi running well gak masalah, kalau lagi timpalik gitu kan. Jadi kita lihat dalam jiwa kita dibikin oleh Allah barometer. Dan ini pernah saya terangkan ketika hari Ahad ada pertanyaan. Pak Arifin, ini paradigma 1, paradigma 2, ada gak paradigma lain? Ada. Ketika itu Rasulullah SAW melihat seorang wanita menangis. Ini pernah saya cerita. Didatengin. Sabar. Rasulullah SAW memberikan nasihat apa sih kamu? Coba kalau kita, coba kamu jadi aku. Dan gitu kan, kira-kira. Akhirnya Rasulullah udah nyingkir aja deh. Sahabat-sahabat deketin wanita tadi. Rasulullah udah jalan. Tadi kamu ngomong apaan? Tahu gak siapa yang ngomong itu? Gak tahu. Itu Nabi tahu. Hah? langsung kejar. Mana nih? Kok sampean Nabi tuh? Ini bukan orang Jawa. Di bahasa supaya kita nyambung gitu kan. Aduh, saya mohon maaf. As-sabr inda sadbatil ula. Sabar itu ketika benturan awal. Maka nilai yang tertinggi ketika dalam benturan pertama. Baik. Jadi balik lagi, ngukur jiwa itu ada, harus ada sesuatu yang membenturkan jiwa kita untuk bisa keukur. Kan? Kalau enggak bisa ngukur, apakah mobil ini remnya pakem atau tidak, ya dipakai dulu kan. Kalau enggak bisa, maka ada hal yang menyengsarakan kita, nyakitin kita, terukur. Waduh, saya gak bisa nih. Ah, berarti ada kurang kuat mentalnya. Di-refresh lagi dengan sholat, dengan berzikir, dengan puasa, dengan... Ini yang disebut dengan amal soleh, sesuai atau tidak sesuai. Maka kalau fisik saya tidak bahas, itu kavlingnya dokter ya, kalau fisik. Kalau mental, pernah saya cerita begini, kalau ada satu hari saja kita lupa akan kematian, itu pasti jiwanya sakit. Pasti. Kalau Anda satu hari lupa mati aja, pasti jiwanya sakit. Ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Maka vitamin ingat mati itu ditaruh oleh Allah dalam hidup kita supaya amal soleh sesuai dengan Allah, karena semua akan ditutup kembalikan kepada Allah sesuai atau tidak sesuai. Itulah namanya tsumma la tus'alunna yauma idzin. Kalau orang mau berbuat maksiat, dia pikir jangan-jangan hari ini mati. Kira-kira mau berbuat maksiat enggak? Enggak jadi. Maka sholat adalah mengingat kematian. Karena teks surah Al-Baqarah 4546, ya, Al-Baqarah 4, wa annahum ilaihi roji'un. Kalau orang sudah ingat kematian, maka dia akan beramal soleh. Bukalah surat Fatir. Surat Fatir. Surat Fatir, surat 37. Surat, salah kayaknya. Ahmad. Surat 35 kayaknya tuh. Di suratnya 35 ayat 37. Coba Ibu baca. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zolim seorang penolong pun. Ada redaksi kata-kata na'amal solehan, kami akan berbuat amal soleh. Berbeda dengan sebelumnya. Menurut Bapak Ibu, apabila berandai-andai orang-orang di neraka dibalikin ke dunia, Kira-kira komitmennya ada gak? Tidak ada. Balik lagi deh. Bahasa yang lain gak kapok-kapok. Kenapa? Karena di dalam diri kita potensi berbuat tidak soleh agresif. Orang yang tahu agresivitasnya dia, dia akan tahan. Dia tidak berhenti sampai pun Anda tertidur kadang-kadang. Pernahkah Anda tidur dalam mimpi Anda ketika dalam mimpi itu Anda berbuat maksiat? Mimpinya. Contoh, Bang Akmal pernah nggak mimpi mukulin orang gitu di dalam mimpi? Nggak pernah. Kelihatan tampangnya kan? Canda bang. Mimpinya nyolong mangga, nggak pernah itu dulu mah gitu kan? Mungkin bang orang lain. Subhanallah, dalam keadaan tidur kadang-kala kita astagfirullah. Bapak-bapak mungkin ada yang sudah taubatan nasuha, dulu merokok, kemudian sekarang tidak merokok. Saya nggak mau ngerokok lagi. Tidur, mimpi ngerokok, pernah nggak? Astagfirullah. Jadi kemarin waktu haji, saya udah mau pulang ke Indonesia, kita udah selesai hajian. Pak Ustadz, selama haji Pak Ustadz selalu nantangin jemaah, nantangin yang mana? Siapa yang mau berhenti rokok, datang ke saya. Udah ada berapa Pak Ustadz? Belum ada. Yang ngerokok mah tetap aja ngerokok. Saya mau Pak Ustadz. Betul Bapak, betul. Mana rokoknya? Keluarin rokoknya. Betul Bapak, betul. Yakin, yakin. Nah sini. Sama Pak Ustadz. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji kepada Allah bahwa saya tidak akan merokok lagi karena memang saya sadar yang rokok adalah haram, haram, haram. Tanda tangan dia. Aku berjanji kepada Allah bahwa saya tidak akan merokok lagi, rokok haram, haram. Udah yakin Pak? Yakin Pak Ustaz. Udah dikekepin begini mah diapa itu. Hancurin itu rokok. Anda mau tahu haramnya melebihi daripada bahkan babi. Tato haram. Haramnya rokok melebihi daripada tato. Ya. Di sini kalau ada ular dipasak, di sop ular yang ngerokok, saya yakin kagak berani makan. Karena pikirnya, ha? Ada sop babi yang ngerokok pasti gak berani makan babi. Karena ha? Haram. Ada rokok, padahal derajatnya menurut saya. Kenapa kalau makan babi gak nyusahin orang? Kalau ngerokok, yusain arun la darar wa la dirar. Maka dalam Al-Quran, wa yuharrimu alaikumul khaba'is, dan Allah mengharamkan yang jelek-jelek. Itu haram hukumnya. Kalau ada mu'i mengatakan ada yang makruh, ada yang haram, itu setengah hati fatwanya. Ya, kenapa? Karena kiai banyak yang ngerokok. Sama nikah siri, menurut saya adalah haram-haram. Kenapa setengah hati? Karena banyak yang nikah diam-diam. Itu ya, kita berbeda pendapat, keep smiling. Jadi enggak usah. Dalam hal ini Anda mimpi, mimpi aja bisa melakukan maksiat mimpi dalam mimpi. Subhanallah. Karena ada potensi yang tidak baik yang hidup namanya fujur namanya. Dan dia agresif. Maka penghuni neraka, ya Allah balikin, balikin, kasih nambah umur. Saya akan berbuat amal soleh. Kata-kata amal soleh di sini sama dengan surah Al-Munafiqun. Nanti kita bahas ini dulu ya. Kemudian ada kata-kata awalam nu'ammirkum. Nu'ammirkum itu memberikan umur panjang. Bukankah aku ngasih nambah umur? Insert, tapi kaitannya dengan ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang dianggap ahli ibadah itu 80 tahun ibadah doang, gak ngapa-ngapain. Itu baru ahli ibadah. Kita ini baru setahun dua tahun puasa Senin Kamis aja udah kayak merasa ahli ibadah, kan? Baru ibadah tahajudnya, duhanya, pengajian aktif setahun dua tahun aja udah merasa ahli ibadah. Maka itu wala tuzakku anfusakum la aqran, janganlah merasa suci. Tidak boleh, ini ada ketakaburan. Karena Allah tahu mana yang bertakwa, mana yang tidak, Allah Maha tahu. Lagi. Ini insert. Maka orang-orang dulu umurnya ratusan tahun. Kemarin kita bahas Nabi Nuh aja dakwahnya 950 tahun. Dari mana ya? Dari dalil Al-Quran. Kita lihat umur kita cuma sedikit, betul? Ini ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kita sudah singgung. A'mar nas qablahu aw ma sya Allah min dzalik fa ka'anna taqasara a'mar ummatihi alla yablughu min al-amal mithl alladhi balagha ghayruhum fi tul umr fa ata'a Allah lailatul qadar itlalatul qadar. Umur umatku itu rata-rata 60-an. Maka Allah nambahin dengan apa? Umurnya dengan Lailatul Qadar. Kita ini mau panjang umur, kejar Lailatul Qadar. Itu namanya panjang umur. Nampaknya nggak tanggung-tanggung, lebih dari 1000 bulan. Dan nambahnya itu ibadah aja, itu isinya ibadah doang, ibadah aja. Subhanallah. Maka ini namanya kualitas umur, bukan kuantitas, bukan nominal angkanya. Kemarin kan kita sudah hitung-hitungan, apabila umur 25 tahun meninggal dunia, bisa saja sungguhnya kualitasnya lebih dari 1000 tahun, yang kemarin kita bahas. Berarti tambahan amal soleh kita, karena teks hadis tadi, teks Al-Quran tadi, surat Fatir tadi, bahwasanya bukankah kami telah memanjangkan umurnya untuk dapat, Anda berpikir, kita ditambah umur, ditambah umur. Tapi kita lupa, nambah umurnya di mana? Kan umur harusnya berkurang. Di amal soleh. Disitulah ilal ladina amanu wa amilus soh. Amal soleh itulah yang menambah umur sesungguhnya. Tapi amal soleh yang seperti apa? Balik lagi, ilal ladina a, pakai il. Jadi orang yang beramal soleh harus dengan ilmu sehingga umurnya berkualitas. Kan pernah saya terangkan, ibadah apa yang menyebabkan Anda tambah 1 tahun isinya puasa tiap hari, apa itu? Enam hari puasa Syawal, kan namanya setahun. Jadi saya tidak bahas dalilnya ada. Jadi setahun itu setiap hari puasa aja, tiap hari bayangin. Bayarnya 6 hari, tapi kan kebanyakan bayar yang 6 Syawal atau banyak yang tidak 6 Syawal, banyak yang mana? Banyak yang tidak. Sayang. Minggu depan saya minta jawaban dari Bapak Ibu. PR, kasih PR, sekali-sekali lah kasih PR. Ibadah apa? Kalau tadi kan puasa, kalau puasa itu berapa jam? Kalau sekarang kita hitung yuk, kira-kira jam 4 lewat 10 menit atau 5 menit ya. Azan subuh. Ya Pak ya. Kalau enggak tahu azan subuh berarti dia kagak masjid gitu aja kan. Ya kan kira-kira gitu. Kita hitung jam supaya gampang, kira-kira jam 4 ya. Berarti puasanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 2 3 4 5 6. Taruhlah 14 jam. Berandai-andai ya. Berarti pahala yang tadi kalau orang puasa 6 Syawal, berarti 16 jam puasa dapat pahalanya itu. Nambah 1 tahun. Teka-teki saya, Anda search di internet dimanapun boleh. Nanti kasih jawaban Senin minggu depan. Kalau bisa menjawab, saya kasih hadiah. Amal ibadah apa? seakan-akan Anda ibadah puasa kagak pakai buka. Berarti 24 jam puasa. Sholat kagak pakai salam. Semua puasa harus ada buka, jangan salah paham nih, entar salah paham nih, kacau nih, pengen ngantuk. Puasa semua harus ada bukaannya, nggak buka nggak boleh. Namanya wisol, haram. Orang pada buka puasa, ini nggak puasa, ah saya masih kuat, tar aja isa. Nggak boleh, itu haram, itu jelas, nggak usah dibahas. Sholat juga ada salamnya, masa sholat kagak ada salamnya, itu udah nggak usah kita bahas. Tapi amal ibadah apa, yang apabila Anda kerjain, Anda seakan-akan puasa nggak pakai makan, sholat nggak pakai berhenti. Keren nggak? Ah, minggu depan kita tunggu ya. Yang langsung bisa jawab, saya kasih hadiahnya. Jangan nanya istri saya. Itulah. KKN namanya. Jangan-jangan istri saya juga lupa, jangan-jangan sebut sini. Gitu. Pak Wahi, cari Pak Wahi ya. Kalau dapat duluan langsung WhatsApp saya. Pak Arvin, saya udah tahu jawabannya, nggak usah nunggu Senin. Nih jawabannya, gitu kan. Nanti kalau sudah jawab, oh saya kasih hadiah. Bang Akwal juga boleh, gitu kan. Koordinator kita. Itu dahsyat. Bayangin, Anda seolah puasa gak pakai buka. Itulah pentingnya ilmu. Subhanallah. Ini yang lewat nih pasti Bang Akmal. Maaf. Suara kayak gini. Biasa beliau ini bawa ambulan jenazah. Palanya banyak. Makanya kalau dia lewat, orang-orang pada pinggir-pinggir-pinggir. Padahal di dalamnya belum tentu ada jenazahnya. Gitu ya. Baik, ini kan dia minta tambah umur, udah dikasih sama Allah. Apa itu dikasihnya? Dan itu tambahannya bukan tambah umur angka, tapi ibadah dahsyat, Pak. Dahsyat. Enggak, jangan jawab sekarang. Oh, saya ngeladenin jawaban, salah gitu. Nah, Ibu pegang aja dulu, nanti besar Senin ini, salah. Berarti enggak dapat gitu kan. Kalau sekarang dijawab, salah, berarti bukan ini. Dapat juga akhirnya kan gitu. Saya diem aja gitu. Kalau sekarang dijawab, oh Ustaz sholat subuh berjemaah. Enggak. Kalau saya bilang enggak, oh berarti bukan. Akhirnya jika seminggu dapat dah gitu kan. Hadiah semua, kita yang bangkrut nanti kan. Banyak banget yang ada hadiah, siapa lagi. Nanti Bu Suzan kan, walaupun orang-orang dekat tetap kalau Anda benar saya kasih, gitu. Kalau nggak benar ya nggak saya kasih, gitu kan? Oke ini ditampanjangkan umurnya. Yang tadi adalah jawabannya kalau bisa jawabannya dengan hadisnya. Kalau tahu amal bla bla bla hadisnya nggak tahu, udah tahu hadisnya siapa perawi hadisnya, keren banget. Karena jangan kata Arifin, kata Nabi harus ada dasar ilmiahnya, betul? Lumayan lah kalau dapat hadiahnya keren ya. Umroh. Bu anak minta umroh. Subhanallah. Kata Bang Akmal, saya duluan kalau kayak gitu. Ngapain saya tiap hari, ini Bang Akmal bantu saya terus sampai malam. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang nambahin umur. Caranya gimana? Ilmu, dengan ilmu. Sebetulnya sekarang saya memberikan analogika dengan fisik. Fisik kan juga gitu sebetulnya. Kalau kita makannya teratur gitu kan. Lifestyle kita teratur, ya jauh dari penyakit gitu. Bahasa kasarnya nambah umur. Itulah ilmu. Maka di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang di neraka, apakah Anda gak berpikir itu lihat, disuruh berpikir gitu. Kalau orang mau berpikir, disinilah fanatisme menutup akal manusia. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang deket teman yang sudah deket sekali, ngomong apapun tidak tersinggung, dan notabene dia orang non-muslim, coba ajak ke Islam. Kalau pakai akal, mesti ditertarik. Iya, coba Anda, akal Anda benar gak? 3 sama dengan 1 sama dengan 3, gampang. Alam semesta yang mengatur Tuhannya 1 ataupun Tuhannya 3. Logika yang sederhana. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Maka sebelumnya adalah ikroha fit. Gak ada paksaan dalam agama, kalau udah jelas. Akal sehat itu sudah jelas. Tapi agama mereka memaksa kita seperti domba-domba yang yang sesat, paksain. Kita enggak, tidak paksaan, karena sudah ada software inti, yaitu akal dan fitrah manusia mengarah kepada tauhid. Maka kembali lagi, ini tentang orang-orang yang rugi, walaupun ditambah umur tapi tanpa ilmu, rugi. Balik lagi kita pada surat Al-Asr. Ilal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw. Sudah menjadi bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indo, ada kalimat wasiat. Wasiat itu pesan. Wa tawasaw, saling memberikan pesan. Maka ada istilah tausiah, saling memberikan. Kalau saling berarti apa? Satu, orang itu harus mempunyai lingkungan, tidak bisa sendirian. Dua, orang itu harus punya growth mindset. Kalau pikirannya fixed mindset, udah tahu, gak usah nasihatin, nolak terus, dia mati. Tiga, sepertama kali, yang pertama karena komunitas, dia harus punya komu, karena saling. Yang kedua, dia harus growth mindset. Yang ketiga, lingkungannya harus lingkungan yang hak, yang benar. Lingkungan ada, saling menasihati, tapi nasihatnya kagak benar. Hajar aja, bleh, harga diri kamu di mana? Iya, kamu gimana sih? Iya, siapa kamu? Udah capek, bleh. Dinasihatin, tapi nasihat tidak hak. Ketika kita mempunyai lingkungan yang benar dan kita tidak punya growth mindset, tidak nerima apa nasihat, tidak ada artinya apa. Berarti watawasau, saling memberikan wasiat, watawasau bil haqqi, lanjutkan watawa, kebenaran itu harus dibangun dengan kesabaran. Kalau Anda dinasihati dan menolak, berarti sesungguhnya kita menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu biasanya kalau dalam Al-Quran seringnya karena begini nih, pride. Ketika pride kita tekan, harga diri kita, maka masuklah namanya kebenaran dalam diri kita. Seluruh ini perasa di masjid ini mengkaji judulnya kisah-kisah para nabi. Jadi dari Nabi Adam terus satu-satu. Kalau kita tarik, ada titik konvergensi. Orang-orang yang mengkonfrontir para nabi, yang melawan para nabi. Apa itu? Pride, kesombongan, harga diri. Maka harga diri itulah menghancur luluh lantakan kebenaran. Nanti bulan Januari di masjid ini saya bikin kajiannya merefresh hidup. Hidup itu harus diperbaharui. Kalau tidak, laptop lama-lama harus direfresh, betul? Harus diupgrade kalau bahasa yang lain. Mohon maaf, sehebat apapun bapak ibu, habis mandi tetap aja akan kotor dan bau, harus mandi lagi. Iman juga begitu. Walaupun ustaz, walaupun kiai, walaupun habib, sama, agak beda. Nah ini yang harus kita bahas. Balik lagi tadi. Cara salah satu yang sangat dahsyat adalah Anda harus punya growth mindset. Growth mindset itu harus open mind. Kalau kita hidup ini laksana parasut, parasut itu akan menyelamatkan kita kalau dia terbuka. Kalau dia kuncelep, apa namanya? Kucup gitu apa? Tutup gitu. Nanti sore ada berlari di ruangan hampa ya Bang Akmal ya? Ada acara itu. Saya juga mau ngaji, mau dengerin pengajian. Berlari di ruang hampa itu maksudnya apa gitu? Harus saya lagi meraba-raba ini maksudnya temanya ini apa? Karena bumi ini ada gravitasi. Bumi ada gravitasi untuk jatuh itu. Dalam jiwa kita ada gravitasi untuk jatuh namanya fujur. Daya tarik. Kalau maksiat itu tidak ada daya tariknya, orang agak tertarik sana. Maka itu babi banyak manfaatnya, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini, murah, ekonomis maksudnya, untungnya banyak, dagingnya pasti enak. Kok tahu dari mana? Belum nyobain, tapi ada kemungkinan besar dagingnya pasti enak karena untuk menguji. Bapak-bapak yang anti rokok tidak pernah teruji dengan rokok. Yang perokok, jangan rokok, itu ujian buat dia. Kira-kira gitu kan? Subhanallah. Balik. Ini pelan-pelan, karena agak-agak susah gitu kan. Maka watawasab itu pertama kali kita harus berjamaah. Wa'alzimul jamaah, bersatulah anda dengan jamaah. Karena serigala itu akan mencari domba yang sendirian. Yang tadi pertama, yang kedua harus punya growth mind. Pikiran itu harus terbuka sehingga dia tumbuh. Itu pun tidak akan ada manfaatnya kalau lingkungannya bukan lingkungan yang baik. Maka harus watawasawnya bil haq. Maka itu walaupun anak kecil dia nasihatin anda, terimalah. Apalagi anak kecil itu masih fitrah, masih suci. Anak kecil itu yang rusak adalah orang tua kadang-kadang. Bilangin, ayah lagi gak ada di rumah, bilang ke tamunya. Ayah tadi di dalam bilang gak ada di rumah. Gitu. Anak kecil itu saking bersihnya di berantem nih, rebutan. Itu kan menit, akur nih. Kita ribut semenit, akur. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Bukan orang lain deh, suami istri. Yang di sini enggak, di sono, di sini bagus semua. Enggak ngomong sehari, 2 hari. Anak kecil ribut, nangis. Abis itu main lagi deh. Main sisir-sisiran. Ya Allah, ada ribut. Yang merusak fitrahnya kadang-kadang orang dewasa. Kenapa kamu nangis? Hajar. Gitu. Ini yang dididik orang tuanya dulu. Ketika anak itu menasihati kita, kadang-kala ibunya, ih mama jelek banget, ini ada ini, emang bener jelek, mau hina, emang jelek, dia apa ini? Comeng atau apa, coreng itu. Karena anak ini apa adanya, betul? Ketika anda dinasihati, terimalah, karena dia masih fitrah. Maka, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran. Kebenaran itu dari Allah. Jangan ragu, ambil. Jangan pakai ragu. Walaupun anak kecil yang ngomong, lihatlah kebenaran dari aku. Memang yang ngomong anak kecil, tapi kebenaran dari Allah Subhanahu. Nah, untuk menerima itu harus watawasau bisab. Harus sabar. Emang benar? Benar sih ya. Kadang-kadang orang lagi berantem, dinasihatin, udah tahu, gak ada urusan. Saya pernah waktu haji, saya tidak tahu dia itu orang militer, ya, punya pangkat saya, namanya juga saya gak tahu cuma siapa-siapa kan, kumpul kita bimbing. Saya kan gak tahu background-nya satu-satu. Kan gak mungkin, bapak saya minta CV-nya, ibu minta CV-nya, kan gak mungkin begitu. Yang penting saya bimbing, ribut. Hajar. Kau ribut dengan travel lain. Mana plus itu, plus pelanggarannya banyak. Antara grup dan grup satu dan yang lain ribut. Saya tutup kamu nanti travelnya. sabar pak, apa usah tirik pak, ini haji pak, gak ada usah dengan haji itu kan, dengan mikir ini mah gak haji nih pak, haji entar, orang lagi haji entar ini dulu, ada haji sekarang pak. Anda gak tahu siapa saya tutup kamu. Kalau mau pak, tanpa bapak travel saya bisa ditutup tiap hari sama staff saya. Masa dia downgrade dari yang pangkat jadi tutupin kantor kan gitu. Saya diem, ya Allah. Dia gak bisa nerima nasihat karena who am I. Anda harus kenal saya siapa. Biasanya orang seperti ini dia menerima nasihat kalau nasihatnya dari orang di atasnya. Iya pak, siapa? Ah gitu. Orang seperti ini fixed mindset namanya. Dia gak berkembang. Maka kesabaran itu sebagai pilar untuk kita untung. Maka kesabaran itu membawa keuntungan. Hayya ala sholat. Selanjutnya. Hayya ala falah. Sholat harus menjadi satu kesatuan dengan kesabaran. Al-Quran. Wasta'inu bis sobri was. Kalau mau untung begitu. Baik, lihat. Ketika orang itu mendapatkan nasihat dari siapapun, dia kalau ini kebenaran, ambillah. Saya sedih ketika ada ustadz yang ngomong, kalau ada yang ceramah, lihat dulu CV-nya. Baru kita dengerin, kita ambil. Menurut saya gak perlu ngeliat CV. Kalau dia benar, menurut kita make sense, ambil. Walaupun CV-nya bukan seorang LC, lucu sekali, bukan? Tidak masalah. Bisa saja dia bukan seorang sarjana. Mungkin yang ditakutkan dia berfata, oh kalau berfata, skup hukum. Dia memang harus ngerti hukum, jangan main-main fatwa. Bahkan kadang-kadang profesor doktor ngomongnya ngaco. Banyak di Indonesia ini yang profesor doktor ngomongnya, aduh pusing saya, ini profesor doktor dari mana? Ada yang mengatakan profesor doktor bahwasanya kalau berjenggot itu tambah bego. Ya apa ini profesor dari mana? Jangan-jangan dia yang bodoh. Kalau saya yakin dia yang bodoh, yakin saya yakin. Ada yang mengatakan profesor doktor bahwasanya Nabi Muhammad tidak dijamin dengan surga. Saya ulangi lagi kata-katanya. Nabi Muhammad, saya ulangi lagi, itu sampai ngomong begitu, berarti dia sadar dengan sesadar-sadarnya bosnya. Nabi Muhammad tidak dijamin surga, padahal dia dianggap mengerti tentang Al-Qur'an. Ketika sama-sama aktif di Dewan Pakar ISMI, dia katakan jilbab itu tidak wajib. Innalillahi wa inna. Itu profesor, jadi profesor doktor pun, walaupun ada CV-nya, itu juga belum tentu benar. Maka standar benar atau tidak bukan siapa yang berbicara, sesuai dengan Al-Quran hadis atau tidak. Begitu cara. Kalau kita perhatikan di Indonesia, ini saya yang dengar waktu itu ceramah, harus ngeliat CV-nya dulu. Kalau udah ngomong bla bla bla, saya lihat ya. Buya Hamka lihat. Kalau beliau ngomong, nggak dengar semua. Dia otodidak. Waktu saya masih di Gontor, saya kenal dengan tulisan-tulisan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maka saya tersinggung ketika ada seorang ustadz ngomong gini, kalau hanya tamatan LC doang dari Timur Tengah, apalagi hanya Fakultas Sastra Arab, nggak usah ngomong. Dia bicara tentang bahasa doang, saya tersinggung. Karena ada orang yang LC doang sastra Arab, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia menjadi guru besar. Jadi jangan meremehkan. Saya sedih gitu, saya diam aja, ya Allah. Sebetulnya saya mau nanya, tapi saya diam aja lah. Saya di pojok, duduk diam aja, ya Allah. Gak bener. Kalau fatwa itu harus nisbah qaul. Nisbah qaul itu, ini perkataan dari ulama siapa? Dalilnya apa? Al-Quran hadis. Setuju saya. Giliran ada kertas, secari kertas, dikatakan bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat sengaja, malas-malasan selama 2 tahun. Dia kasih slide, pakai hadis riwayat Bukhari, saya bilang, ini salah. dia sendiri tidak mengerti hadis itu. Hadisnya itu kalau dia lupa, kalau malas konteksnya berbeda. Saya mau interruption, gak mungkin ribut nanti kan, saya diam aja. Sampai pun tukang beca ketika dia nasihatin Anda, dan itu benar, ambil, ambil, gitu caranya. Itulah yang growth mindset. Wah, bagus banget nak. Wah, gak boleh ngomong wow, Masya Allah. Oh iya, benar. Emang benar mau diapain? Emang Ustaz benar mulu? Belum tentu. Dia nasihatin anak saya yang paling kecil. Wow, Masya Allah, Pak. Oh iya bener, astagfirullah. Emang dia bener? Nah, kamu apa sih, masih kecil? Tuan juga saya, iya bapaknya lebih tua. Ya jelas, gak usah ngomong. Jadi bukan masalah tuamu. Manusia yang paling pinter. Siapa itu? Rasul. Rasul. Di antara Rasulullah yang manusia dikasih ilmu, dia bisa berbicara dengan banyak bahasa, siapa? Nabi Sulaiman. Bukan hanya bahasa semut, bahasa binatang. Angin dia bisa ngomong sama angin. Sama jin dia bisa ngomong. Tahu diberi pelajaran oleh Allah Azza wa Jalla, dia harus belajar kepada hud-hud, burung kecil segini. Hud-hud itu kalau waktu saya masih kecil, ada uang koin 25 perak, itu mirip wajah burung hud-hud. Yang seumuran saya dengan Pak Tommy, kayak seumuran ya, gitu ya. Pak Tommy tua duluan apa? Tuan sama mas ya, Pak Tommy ya? Oh iya, kelihatan kok dari uang jiguan dulu saya, 25 perak. Itu mirip burung hud-hud yang ada apa mahkotanya. Dia suruh belajar. Baru udah maki-maki. Mana hud-hud? Kalau enggak saya sembelih. Bla bla bla bla bla. Nabi Sulaiman disuruh belajar kepada binatang. Rasulullah namanya Musa, dia belajar kepada grade yang di bawahnya, namanya Khidir. Kalau orang Indonesia bilang Khidir, Khidir. Khidir dari kalimat akhtar. Abi Hurairah belajar kepada apa, kasih hadiah lagi? Ya Allah, hadiah mulu. Ada banyak S. Oke. Kepada setan. Kisahnya ayat kursi. Jadi belajar pun walaupun dari setan. Subhanallah. Ceritanya gini tuh, belum ceritanya gimana, ini mau saya cerita. Ini namanya growth mindset, saling mengingatkan. Kan Baitul Mal itu dijagain oleh Abu Hurairah. Tiba-tiba ada yang mencuri di malam-malam, siapa? Ketangkep basah. Diikat. Jadi melas-melas. Mohon maaf saya ini kondisinya begini-begini, ini buat anak istri saya dalam keadaan susah, akhirnya saya mencuri di Baitul Mal ini untuk menghidupkan, bla bla bla. Akhirnya enggak tega juga, kasihan ya Allah, nangis-nangis, ini ada pas. Siang ini ngadu sama Nabi, Nabi tadi malam bla bla bla bla bla. Saya mencuri, akhirnya saya ikat, karena Nabi dibalik lagi orang dari setan, ente ditipu ente. Yang benar, penasaran tuh. Hal-hal seperti ini perintah sebetulnya diberitahukan oleh Allah kepada Nabi. Karena Nabi manusia biasa, tapi karena ada wahyu jadi manusia luar biasa, dikasih tahu. Wih, bener dia nyolong. Dia lagi kan? Dia lagi. Diikat lagi. Namanya Abu Hurairah itu orangnya lembut banget ya. Melas. Iba akhirnya dilepas lagi. Cerita lagi Nabi. Nyolong lagi, lihat aja. Oh yang bener. Bener nyolong lagi, besoknya lagi itu nyolong lagi. Ente kenapa nyolong lagi? Saya udah tahu ente setan, bohong, bla bla. Kau dari Nabi. Udah gini deh Nabi Hurairah, barter, lepasin aneh, aneh kasih ilmu. Apaan? Ayat kursi itu bisa ngusir setan. Ah bohong, orang kemarin bohong lagi itu, gitu kan. Bener, Setan itu paling takut dengan ayat kursi. Dia belajar. Yang dilepas Nabi, ada yang aneh. Apa? Dia bohong lagi. Kenapa? Dia bilang ayat kursi itu ngusir setan. Kata Nabi, emang benar. Itu benar. Tuh, ambil, emang benar. Jadi yang membenarkan siapa? Nabi Muhammad. Karena kebenaran semuanya dari Allah. Yang membenarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menyampaikan siapa? Setan. Jangan salah paham. Oh, berarti boleh belajar sama setan. Ah, nanti kedukun lagi. Kan salah paham, kacau banget gitu kan. Jadi waktu saya baru pulang ke Indonesia, di televisi itu banyak setan-setan berwajah manusia. Ya. Pakai gamis, pakai ini, dia ngejar-ngejar jin masukin ke botol. Wush, gitu kan. Apa sih bilang ini apa nih? Kok dulu waktu saya keluar negeri tahun 80-an enggak ada kayak gini. Pulang masukin botol apanya apa ini? Pengobatan ini terus ada lagi ustadz yang dibacok enggak mempan. Polri, polisi dia kejarin, TNI supaya dibacok ngampan. Ini TNI dan polisi yang dibacok ngampan, coba ke saya nggak usah pakai bacokan, pakai peniti, pasti keluar darahnya. Ini yakin. Ini pernah saya tantangin di pengajian di Masjid Al-Azhar, siapa yang punya ilmu itu ke depan. Bahkan saya pernah di Lampung ketika itu tugas AE, bapak saya di Lampung. Karena daerah situ terkenal dengan orang-orang pakai itu, saya tantangin yang punya ilmu ke depan. Yang gak mempan dibacok ke depan sekarang juga, wih, diem semua. Dia takut, ini lebih sakti dari kita, kan gitu. Orang Indonesia parah banget ya. Akhir air minuman saya itu direbut. Habis minum, bosan minum, udah habis minum dikit, hilang. Berebut airnya. Aduh, di Indonesia kacau banget. Sebenarnya air minum saya di mana nih? Jangan diminum, ah. Ini penting sekali. Jadi itu kembali lagi nih, belajar sama setan. Subhanallah, banyak pelajaran. Karena orang yang punya growth mindset melihat kebenaran ini dari Allah. Siapapun. Siapapun. Walaupun penemunya orang kafir, listrik gitu ya, kita harus ambil. Haram. Dikit-dikit haram dari mana? Itu orang kafir, enggak semua dari kafir itu haram. Ambil. Karena sesungguhnya muaranya dari satu, yaitu Allah. Allamal insana malam. Ilmu manusia itu sebenarnya dari Allah. Kalau itu benar, ambil. Dan banyak sekali kalau kita lihat. Jadi sekarang bagaimana kita mempunyai growth mindset? Itu penting. Nomor satu, gak ada lagi di atas itu. Anda harus punya kesabaran untuk menekan namanya potensi fujur tadi. Didiklah itu supaya dia lemah. Kalau dia agresif, tidak akan menerima kebenaran. Maka kita harus masukkan namanya trik-trik melemahkan fujur. Salah satu yang dahsyatnya luar biasa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, kuatkanlah jiwa takwa, berarti lemahkanlah jiwa fujur. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada unsur fujur, ada unsur hati takwa, takwaan. Bersihkanlah aku, wa zakkiha jiwaku, anta khairu man zakkaha, anta engkaulah yang sebaik-baik yang mampu membersihkan jiwa. Itu menumbuhkan kesabaran. Anta waliha wa maula. Kemarin, jadi doa, zikir itu kekuatan yang dahsyat untuk menekan jiwa fujur, sehingga di sini growth mindset. Maka tidak aneh yang ikut pengajian itu-itu aja. Wajahnya ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Pengajian di sana ketemu lagi, hey Pak Arifin. Pengajian di Bintang, ketemu, ini di Pondok Indah nih. Pengajian di Alasan, ini di Pondok Indah. Ketemu dia lagi, betul? yang main kartu, aja ketemu lagi, dia lagi main judi juga ketemu di Malaysia, ketemu lagi gitu kan. Di Las Vegas ketemu lagi, Yang main judi di golf ketemu lagi, main golf di sini, main golf ketemu lagi, Kalau bahasa saya, kalau ada, kalau kita ke restoran pasti ada tusukan gigi, betul? Kocok tuh tusukan gigi, lempar, ter, dia nggak bergerak. Korek juga begitu, lempar, ter, nggak bergerak karena barang mati. Seandainya tusukan gigi ini manusia semua, dikocok nih, lempar, dia ngumpul kepada komunitas masing-masing. Yang hobinya bola, bola, ya kan? Yang hobinya judi, judi, nobar, nobar, di mana? Di sono, di Kemang, nonton bareng. Kan gitu kan, orang-orang itu lagi, yang pengajian, sono ada kiamulai, ketemu lagi, dia lagi orang, subhanallah, betul gak? Saya lagi mikir, iya benar juga. Kenapa? Karena yang sudah terbiasa membersihkan dirinya, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, udah bersih, semakin dekat, ini pertanyaan susah-susah gampang. Banyakan mana yang loncat dari kafe ke masjid atau dari masjid ke kafe? Maksud saya kafe yang nggak benar, kalau kafe-kafe biasa ya nggak masalah kan ya. Ustaz saya mau curhat tapi di kafe, oke kafe mana nih? Kafe. Ya. Maksudnya kafe yang nggak benar maksud saya. Banyak orang yang taubat ke masjid atau dari masjid ke boring pengajian sekali-sekali maksiat. Kira-kira banyakkan yang mana? Dari yang tempat gelap ke masjid atau dari masjid ke tempat gelap? Kira-kira banyakkan yang mana? Dari yang gelap ke masjid. Ada nggak dari masjid ke tempat yang gelap? Ada. Kalau dipersentasekan banyakkan yang mana? Dari yang gelap kepada? Karena sudah membuat growth mindset. Bapak-bapak, ibu datang ke sini itu namanya sudah membentuk growth mindset. Ada teman Anda nggak ngapa-ngapain Senin, lola lolo depan TV ngeteh ngopi nggak ngapa-ngapain pengajiannya, ah rumah aja deh ngapain, ada nggak? Banyak, padahal udah ngebless ini udah tetap aja ketemu dia lagi. Karena sudah ada kebersihan jiwa. Nah sekarang kalau ibu-ibu biasa bersih terus masuk rumah kotor pasti nggak betah, betul? Berantakan. Kalau orang yang biasa kotor, santai aja. Kembali lagi tadi. Itu namanya wazakiha anta khairman, zaka anta waliyuha wa maulaha. Ini sudah pasti ada catatan, yang mungkin gak ada, sudah kita bagikan. Nanti insya Allah setiap Senin kita akan keluarkan tulisan yang seminggu yang lalu. Kemudian dari bulan Desember ini insya Allah saya akan bikin buletin untuk seluruh Jakarta. Dari Islamic Character Development, seluruh masjid-masjid saya upayakan untuk saya seberluaskan tulisan yang sederhana, ya, yang enggak pusing, tapi sedikit, tapi masuk. Itu saya mencoba untuk bahasanya tidak susah-susah. Ya. Kadang-kadang, ilmiah banget, tapi enggak ngerti. Ya. Reaktualisasi pemahaman ajar agama Islam, buku yang apaan nih, makhluk apaan nih, susah banget. Ya. Kita mencoba pakai bahasa yang sederhana, saya mengikuti almarhum Buya Hamka, bahasanya enak, bacanya enak, dan tidak susah dipahami. Nah, baik, ini kita akan mencoba untuk launching di ICD. Kemarin kita bikin field trip untuk anak-anak. Biasanya anak-anak field trip ke zoo, Ragunan, Taman Safari, Taman Mini, Kidzania, kan? Kalau kunjungan anak-anak kan ke masjid, para gak mau. Kita bikin field trip ke masjid. Udah kemarin saya sampai meneteskan air mata. Mereka senang banget. Hasil field tripnya mereka akhirnya cinta masjid. Padahal orang yang mencintai masjid itu nanti di perang mahsyar matahari sejengkal dia adem, badannya teduh. Nah sekarang kita krisis anak-anak generasi dari SMP, SMA, krisis cinta masjid. Ini harusnya di Dewan Masjid ini ya, Dewan Masjid Indonesia ini harus berpikir ke sana. Bagaimana anak-anak ini mencintai masjid. Saya belum tahu program jeroannya masjid Dewan Masjid Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah. Itu yang disebut dengan watawasobisoh, sober, kesabaran. Sabar itu berarti menahan. Tahu dari mana? Al-Imran 134. Wal-Kadhim, Al-Kadhim itu menahan. Maka bahasa Al-Qur'annya so'im, kutiba alaikumus siam. Siam itu menahan. Nahan itu suatu yang terhadap yang agresif, betul gak? Kalau gak agresif, ngapain ditahan? Nah ini yang harus kita pahami. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu gak usah mendidik anak dalam keadaan potensi buruk menguasai kita, akan berbahaya. Tapi ketika potensi buruk kita lemahkan, potensi takwa lebih kuat, baru setrum anak. Maka itu banyak gagal mendidik anak gara-gara ketika dominasi negatif, dia berinteraksi akhirnya negatif ke negatif. Maka itu ketika kita dalam keadaan emosi, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti bisa menularkan, diwariskanlah. Baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemarin waktu field trip saya ajarkan lagi doa untuk menekan nafsu. Karena ketika saya ajarkan, namanya juga anak-anak kan larisan lari sini terus main ngata-ngatain. Dalam hati saya, Arifin, ajarkan yang gampang. Allahumma ati nafsi taqwa, kepanjangan itu untuk orang dewasa, kasih zikiran yang lain. Erik, saya kasih zikiran. Allahumma alhimni rushdi wa'idhi min syari nafsi. Semua hafal, saya satu-satu hafal. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasanku. Karena di dalam hadis, orang cerdas itu yang bisa menguasai dirinya, nafsunya, emosinya. Saya ulangi. Allahumma alhimni, ilhamkanlah kepadaku rusdi, kecerdasanku. Ada nama Rusdi enggak di sini? Pak Rusdi kan ada kan? Saya enggak tahu. Pernah dengarlah namanya Rusdi, pasti ada orang namanya Rusdi, pasti ada ya. Ada nama Rusdi, kecerdasanku namanya Rusdi. Alhimni ilham, Arifin ilham, tahu kan? Saya bukan Ilham, Jaidin Ningrat, Al Arif. Assalamualaikum, Ustaz Arifin Ilham. Iya Pak. Saya begini Pak Ustaz, saya bukan Arifin Ilham, saya begini, iya apaan? Gitu, iya aja. Salah nama, gitu kan? Saya banyak belajar dari Ustaz Arifin Ilham dari televisi. Oh bagus sekali. Ya. Jadi beliau sangat baik sekali. Baik, Alhimni Rusdi. Kasih kecerdasan kepada wa'idhni, lindungilah aku min syari nafsi, dari kejahatan diriku sendiri. Wa'idhni, lindungilah aku min syari nafsi, dari kejahatan diriku, berarti potensi buruk. Kenapa? Supaya growth mindset, menerima pendapat orang lain. Ketika menerima pendapat orang lain, dia berkembang. Wa'idhni, alif. A'udhu min syari nafsi. Saya pakai lagu. Allahumma alhimni rushdi wa'idhni min syari nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa'idhni min syari nafsi. Waktu itu setelah satu hari wasapan saya dengan Ibu Yati. Ibu Yati adalah guru yang menggiring anak-anak ke sini. Apa kata-katanya? Pak Ustadz, ada salah satu di antara murid kita gak mau sekolah. Benci belajar, kita bingung gak mau sekolah. Setelah field trip, dia mau sekolah. Itulah Allah yang membukakan hatinya, melemahkan jiwa fujurnya. Dia semangat, dia senang gara-gara field trip, saya jadi senang sekolah. Padahal saya tidak ada kepikir kesana, Allah yang memberikan, itu semua hanya Allah. Hanya Allah. Kadang-kadang bisikan dalam diri kita, bisikan yang gak benar. Bisikannya, lindungilah aku dari bisikan yang tidak baik. Ustaz, anak saya gak mau belajar. Padahal dia pinter. Dia siswa. Sekarang di luar negeri, pusing saya. Kapan ke Indonesia? Ini dia, saya balik, suruh balik ke Indonesia dulu untuk ketemu Pak Ustadz. Yaudah, saya gak ada waktu kecuali di rumah sakit. Kebetulan saya ngurusin anak saya di rumah sakit. Oke, udah kau berdoa. Anda cerdas. Itu kata sekolah. Nilainya sekian, nilai sekian. Nabi bilang orang cerdas adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Kalau Anda sekarang sudah tidak mau belajar, hilanglah kecerdasan sesungguhnya. Kenapa? Dia mengikuti nafsunya. Bisikan, bisikan itu ngapain? Gak mau ngomong, gak usah ngomong sama orang. Gak usah, ada bisikan yang gak usah ngomong, berinteraksi sama orang. Gak, ini berbahaya. Kalau diikutin, Bapak Ibu, walaupun itu Ustadz, walaupun itu Habib, walaupun itu Kiai, bisikan fujur itu tetap ada. Maka saya sedih sekali ketika pimpinan NU mengatakan walaupun si Gaga datang ke Indonesia, siapa namanya itu? Ya itulah maksud saya. Warga NU tidak akan terpengaruh. Pernah dengar itu gak? Saya bilang ini orang gila. Dia bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Karena tidak ada manusia yang malaikat, betul? Gak ada, manusia. Dia bisa terpengaruh lingkungan. Ya mudah-mudahan digantiin ketua PBNU ini, yang berbahaya sekali. Organisasinya bagus, dipimpin oleh orang yang sangat tidak baik. Gitu. Ini direkam masuk YouTube ini saya ngomong. Jadi kalau kita perhatikan, orang itu tetap ada nafsu. Kecenderungan berbuat maksiat ada. Maka kita tidak boleh sombong dengan kesolehan kita. Saya tidak boleh sombong, Anda sekarang sabar, tidak boleh sombong. Bisa jadi di depan ada waktu, ada nafsu, ada setan. Bisa drop. Ibu-ibu sekarang orang baik, belum tentu ke depan. Maka orang yang sudah soleh, jangan sombong dengan kesolehannya. Hati-hati dijaga nih. Jaga. Tidak ngaruh 1000 Gaga masuk ke Indonesia. Warga NU tidak ngaruh. Ngaruh tahu, ngaruh. Gimana sih orang ini? Jadi kadang-kala statement orang-orang ini kadang-kala ini ada apa di balik ini, di Indonesia ini ada apa? Pemimpin-pemimpin ngomongnya sudah begini. Saya pikir-pikir yang salah juga yang dipimpin, milih, gitu kan? Inilah bentuknya, ya Allah berikan kecerdasan dan lindungi aku dari keburukan siapa? Diriku sendiri. Wa'idni min syarri. Karena kecenderungan berbuat maksiat itu ada. Bapak-bapak, ibu, tiap tahun puasa Ramadan, la'alakum tatakun. Orang bertakwa, orang sabar. Emang lagi jadi malaikat, jreng, jadi malaikat. Habis Ramadan Anda enggak ada nafsunya. Tetap kita manusia, karena garis hidup adalah liyabluwakum ayyukum ahsan. Memang hidup itu jalannya adalah diuji. Baik, itu saja. Mungkin Bang Akmal bisa ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih dua pertanyaan. Satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak. Silakan yang mau bertanya, masih seputar kajian. Ada yang mau tanya? Ibu, bapak? Ada bu ya? Bapak-bapaknya siap-siap di sini. Mana ibu? Sini bu, maju bu, biar diri bu kelihatan. Biar sahabat yang di sini.